omong kosong. Ada tiga kosong yang menjadi problema dalam kehidupan umat manusia. Bukan kosong kosong, bukan satu kosong, bukan dua kosong, bukan omong kosong. Ada tiga kosong yang menjadi problema dalam kehidupan umat manusia. Kosong yang ketiga, kosong isi perutnya. Segala macam cara bisa dilakukannya. Isilah ilmu dan iman, jangan kosong melompong. Bukan kosong-kosong, bukan satu kosong, bukan dua kosong, bukan omong kosong. Ada tiga kosong yang menjadi problema dalam kehidupan umat manusia. Bukan.